ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، الحمد لله الله kembali pertemukan kita dalam kajian syarah thalathatil usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang takdir. Yang sebelumnya disebutkan dalil-dalil rukun iman yang lima, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada yaumul akhir. Maka berikutnya adalah pembahasan tentang dalil iman kepada takdir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala al-muallif rahimahullah, wa dalilul qadari qauluhu taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di surat Al-Qamar ayat ke-49. Dalam syarahnya di sini, kemarin pernah kita sebut kalau enggak salah ya, tentang pengertian takdir itu adalah ilmullahi lil asya wa kitabatuhu laha wa masyiatuhu laha wa khalquhu iyyaha. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, kemudian pencatatan ilmu Allah tersebut, yang berikutnya adalah kehendak Allah terhadap apa yang Allah ketahui dan Allah catat tadi, dan yang terakhir realisasiannya, penciptaannya. Jadi takdir itu empat ini. Cakupan dari takdir itu adalah ilmu Allah. Allah tahu segalanya, segala sesuatu itu tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Kemudian Allah mencatat segalanya tadi, ya ini fil lauhil mahfud atau fi ummil kitab, ya. Dan menghendaki apa yang akan Allah ciptakan sebelum diciptakan, dan kemudian menciptakan hal tersebut. Dan keempat-empatnya ini semua ada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ilmu cukup banyak. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini dalil Allah mengetahui segala sesuatu. Dalil Allah mencatat segala sesuatu adalah ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu. Wa kullu syai'in. Wakullu saghirin wa kabirin mustatar, ya, dalam ayat yang setelahnya ini. Wakullu saghirin wa kabirin mustatar, semua yang besar yang kecil telah tertulis, ya, telah tertulis. Banyak juga ayat-ayat yang lain. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab. Ini dua tahapan takdir sekaligus disebutkan dalam ayat ini. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi. Ini meliputi segala sesuatu, karena alam semesta ini langit atau bumi isinya. Bumi yang kita tempat, yang kita pijak ini, langit yang di atas kita. Semua yang di atas kita ini langit. Sama namanya, Istilah bahasa Arabnya sama minas sumu, ya ini sesuatu yang tinggi, ada di atas. Allah fis sama artinya Allah fil ulu, semua yang di atas bumi ini namanya langit atau sama. Jadi semuanya Allah tahu. Inna dzalika fi kitab. Semua itu ada dalam catatan, ya ini fi lauh al-mahfuz. Kemudian berikutnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ini merupakan dalil tentang adanya masyiatullah. Dan yang keempat yang disebutkan oleh Syekh di sini, inna kulla syai'in khalaqnahu. Khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan perhitungan, dengan perencanaan. Jadi ada al-khalq. Khalq ini penciptaan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Pokoknya asal dia dinamakan sesuatu, maka dia bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki penciptaannya dan merencanakan hal tersebut. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, ya enggak terjadi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di sini bahwa al-imanu bil qadar yatadhamman arba'ata umur. Empat di antaranya adalah masuk dalam definisi takdir itu. Pertama, mengimani Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang, yang sudah maupun yang akan terjadi. Yang kedua, Allah mencatat itu semua. Yang ketiga, Allah menghendaki apa yang terjadi, apa yang sedang, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, Allah menciptakan itu semua. Nah, iman terhadap takdir yang seperti itu tidak menafikan bahwasanya manusia ini juga punya kehendak. Ya, qala Syekh rahimahullah, wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil 'abdi masyiatun fi af'alihi. Tidak bertentangan dengan kenyataan realita bahwasanya manusia ini, makhluk Allah ini juga punya kehendak terhadap apa yang akan dia perbuat. Dalam perbuatan-perbuatan yang memang itu menjadi pilihan dia, bukan perbuatan yang dia enggak punya pilihan di situ ya. Contohnya apa perbuatan yang kita enggak punya pilihan? Hah? Mati. Mati itu perbuatan tuh. Contohnya detak jantung kita, gerakan usus kita ya, tidak di bawah kendali kita. Demikian juga apa misalnya postur tubuh kita ya. Ini bukan sesuatu yang kita pilih ya, itu lepas dari pembahasan. Pokoknya yang bisa kita usahakan ya, apalah ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, gerakan-gerakan fisik kita ini berangkat dari kehendak kita ya. Dan karena kita mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Jadi isbat al-qadar, menetapkan takdir itu tidak berarti menafikan bahwa manusia ini punya kehendak dan punya kemampuan. Enggak. Ini harus kita pahami karena banyak orang yang tersesat dalam masalah takdir sampai hari ini ya. Karena tidak bisa memahami hakikat bahwasanya Allah punya kehendak, Allah punya kemampuan, manusia juga punya kehendak, dan manusia juga punya kemampuan. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, tapi dia juga dinisbatkan kepada pelakunya. Wallahu khalaqakum wama ta'amalun. Allah itu menciptakan kamu dan menciptakan amalmu. Tapi amalan-amalan kita itu juga dinisbatkan kepada kita. Al-Quran juga menisbatkan amalan-amalan itu kepada pelakunya. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kufur itu dinisbatkan kepada asyayatin. Ya. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu zalum, sangat zalim dan sangat kufur. Ya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Pembunuhan dinisbatkan kepada pelakunya, ya. Al-masyi'ah juga begitu, kehendak. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya kalian itu punya kehendak, ya. Nah, itu tidak menafikan. Jadi ada kehendak manusia, ada kemampuan manusia, ya, dan itu dibuktikan baik secara nas maupun secara realita. Secara syar'i Allah mengatakan faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Siapa yang mau, maka dia bisa menempuh jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Syi'tum nisbatul masyi'ah ila ilaikum antum. Istri-istri kalian ibarat ladang, sawah, tempat bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanam kalian itu dari mana saja kalian inginkan, kalian kehendaki. Nah, ini nisbatul masyi'ah ila ilan nas. Fattakullaha mastata'tum il istita'ah al qudrah. Kemampuan itu juga disebutkan kepada manusia, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, ini jelas. Adapun secara realita juga jelas, ya, kita mampu melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan dan yang kita kehendaki. Kedatangan kita ke sini atas kehendak, bukan atas paksaan, kan? Enggak ada paksaan. Ya. Khilafan di al-Jabriyah. Ya. Lain dengan pendapatnya orang-orang Jabriyah yang meyakini bahwa manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan tidak punya pilihan. Enggak, batil itu. Kita ini diberi pilihan oleh Allah. Tapi apapun pilihan kita tidak akan keluar dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala, cuman Allah tidak ngasih tahu. Jadi kita enggak bisa beralasan. Allah tidak memberitahu dan Allah tidak maksa. Justru Allah memberikan dorongan-dorongan untuk kita menjadi orang yang baik. Diberi penjelasan segamblang-gamblangnya, diberi iming-iming yang luar biasa dan diberi ancaman kalau sampai enggak baik. Adapun kenapa kok si fulan jadi tidak baik? Kenapa kok si fulan jadi orang baik? Itu rahasianya Allah. Ya. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah itu lebih tahu siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur. Iya kan? Allah lebih tahu enggak? Lebih tahu siapa yang bersyukur kan dan siapa yang tidak bersyukur? Ya, Allah juga lebih tahu kenapa kok si fulan yang masuk jannah dan kenapa si fulan yang masuk nar. Ya. Tapi yang jelas itu semua ada sebabnya. Nah, ini penting juga. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali menciptakan sebab-sebabnya. Tidak mungkin tahu-tahu orang masuk neraka tanpa sebab. Tidak ada. Mesti ada sebabnya. Mungkin kita tidak tahu. Tidak syarat kita harus tahu. Tidak dipersyaratkan kita harus tahu dan harus faham. Tapi yang jelas itu ada sebabnya. Kita hanya tahu yang zahir saja kan. Yang tersembunyi kita enggak tahu. Hatta Rasulullah enggak tahu yang tersembunyi. Ya, makanya di hari kiamat nanti innahu layuzadanna aqwamun an haudhi yaumil qiyamah. Nanti suatu saat benar-benar ada sekelompok orang yang dihalau ketika mereka ingin mendatangi telagaku pada hari kiamat. Rasulullah pun heran. Ya Rabbi, ashabi atau usaihabi. Ashab di sini bukan artinya sahabat secara syar'i, ya. Ashab itu artinya orang-orang yang kelihatannya barengin kita walaupun enggak pernah ketemu. Di sini bukan sahabat yang berarti orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, enggak. Artinya orang-orang yang mengikuti zahirnya, mereka itu mengikuti ajaran Rasulullah Sebagaimana kalau antum baca kitab-kitab fikih para ulama itu, misalnya An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, terkadang beliau menukil pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang hidupnya sekian ratus tahun sebelum beliau, ya. Tapi satu madhab, ya, satu haluan dengan beliau, dianggap ashab. Qala ashabunal baghdadiyun, qala ashabunal khurasaniyun, ya, golongan kita, mungkin artinya begitu ya, golongan kita, teman-teman kita yang berasal dari Baghdad, dia nggak pernah ketemu, sudah meninggal ratusan tahun kok yang dimaksud itu, nggak pernah ketemu, tapi kok dianggap ashab, kenapa? Karena al-ashab itu di jamak dari sahib. Sahib itu orang yang menyertai secara mutlak, nggak harus fisiknya menyertai, orang yang menyertai secara pengawasan, secara ilmu, atau sepakat sama kita, berarti dia bareng-bareng sama kita kan, ya, dia bareng-bareng sama kita walaupun fisiknya berseberangan, asal dia mengikuti jalan yang sama, dia dinamakan sahib, jamaknya ashab. Jadi mereka ini kata Rasulullah sepintas sama dengan kaum muslimin, makanya Rasulullah menganggap mereka kan kaum muslimin. Ya Allah, kok mereka dihalau? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, wahai Muhammad. Fakultu suhqan suhqa, ya sudah, biar jauh aja kalau begitu, jauhkan saja mereka dari telagaku. Ini menunjukkan bahwa yang kita ketahui itu hanya yang zahir saja. Kita mungkin enggak tahu kenapa kok si fulan masuk nar. Ya, makanya Allah menjelaskan, Allah Al-Alimul Khabir menjelaskan kadang-kadang alasannya, kenapa kok si fulan ini yang di dunia kerjanya ngajak kita baik, kok dia malah di nar seperti itu. Jadi intinya yang penting untuk kita ketahui adalah semua itu ada sebabnya. Dan Allah sudah jelaskan sebabnya apa? Imma sebabnya asya' khafiyah, sesuatu yang tersembunyi, atau yang kelihatan sama kita. Kufur, syirik, nifak, itu ada yang zahir, ada yang batin. Kita menyikapi sesuai dengan yang zahir, tapi Allah membalas sesuai dengan zahir dan batin. Jadi ketika ada hadis inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amal, isma' fay'amal bi 'amali ahli an-nar. Ini sebabnya. Allah sebutkan dulu sebabnya, bukan dia ini masuk neraka gara-gara dulunya dia beramal baik. Enggak. Jangan salah. Dia masuk neraka bukan karena dia beramal baik, enggak ada ceritanya masuk neraka kok amal soleh kok masuk neraka. Ya. Itu amal soleh menurut kita mungkin. Tapi amal soleh itu kan ukurannya dua, ada yang zahir, ada yang batin. Iya enggak? Ya. Apa yang zahir? Hah? Hah? Ya, ukuran soleh secara zahir itu apa? Ukuran ini, amal ini soleh dari yang bisa kita lihat. Ukurannya apa? Kita anggap soleh atau enggak soleh? Sesuai dengan, ya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, ajarnya Rasulullah. Iya toh? Ada enggak faktor batin yang kita enggak tahu? Ada, yaitu ikhlas. Kita enggak tahu. Kalau dia tidak memberitahu kan? Ya, tidak menampakkan gejala-gejala yang menjadi ciri khas orang munafik, ya kita enggak tahu. Ada, kadang-kadang dia menampakkan juga ciri khasnya orang munafik. Ya sholat, tapi sholatnya busala, males-malesan, nutul-nutul, cepat gerakannya, ditunda-tunda sampai sudah mau habis waktunya. Ini ciri-ciri orang yang sholatnya tidak ikhlas. Tapi mizan yang batin ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memperingatkan tentang bahaya. Jangan kita terpedaya oleh amal yang sepintas saja kelihatannya soleh atau orang menganggap soleh. Ya. Tapi bagaimana yang penting di mata Allah soleh enggak itu? Jangan merasa sudah buat besar untuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka itu, orang-orang yang baru masuk Islam itu, menganggap keislaman mereka ini adalah jasa besar terhadap kamu, wahai Muhammad. Masuk Islamnya mereka ini merupakan keuntungan besar terhadap kamu, terhadap Islam. La tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian mengungkit-ungkit kalian ini sudah masuk Islam di depan saya, kata Rasulullah. Ya, kata Allah, Nabi suruh mengatakan begitu kepada mereka. Ini bukan suatu keberuntungan besar buat Rasulullah. Balillah yamunnu alaikum. Justru itu adalah minnah minallah. Karunia besar dari Allah kepada kalian. An hadakum lil iman. Karena memberi kalian hidayah untuk menjadi orang beriman. Emang apa ruginya kalau satu dunia ini murtad, enggak ada yang nyembah Allah? Enggak rugi sedikit pun. Dan Allah itu yang bilang kan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Fi surat Ghafir yaqul, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian semuanya mau kufur, mau kafir semua, Allah enggak butuh sama kalian. Tapi Allah tidak ridha kalau hambanya itu kufur. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum. Allah ridha. Jadi itu harus kita pahami. Enggak ada sesuatu kecuali ada sebabnya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari adalah sebab-sebabnya ini. Kita harus menempuh sebab-sebab kebaikan. Usaha kita adalah mengusahakan, mewujudkan sebab-sebab kebaikan itu. Dan Allah akan mengganjar seseorang dari niatnya yang tulus, melebihi dari apa yang sudah dia laksanakan. Min rahmatillah, di antara bentuk kasih sayang Allah itu kepada kita, kita ini dibalas tidak semata-mata karena apa yang kita perbuat loh. Iya enggak? Iya. 1000% ya. Kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita, Allah hanya mencatat kebaikan yang kita amalkan saja, kita tidak mungkin pantas untuk mendapatkan aroma jannah, apalagi melihat, apalagi masuk, apalagi kekal selamanya di jannah. Wallah, enggak pantas sama sekali. Ya. Kalau Allah mau hitung-hitungan ya. Mau hitung-hitungan, betul-betul hitung-hitungan, menuntut kita untuk mensyukuri semua nikmatnya dengan ibadah. Ya, enggak cukup dengan niat. Ini hebatnya niat. Enggak cukup dengan niat, harus dibuktikan. Enggak mungkin ada orang masuk jannah, apalagi sampai kekal. Sehari aja kelamaan. Di jannah sehari untuk manusia seperti kita ini terlalu lama. Enggak pantas sama sekali. Tapi Allah membalas kita seseorang dengan niatnya yang tulus. Iya enggak? Kita hidup dikasih umur berapa sih? Umurnya umat Rasulullah ini berapa? 60 sampai 70 tahun. Ya, amar ummati ma baina sittin ila 70 sana wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Minoritas saja yang bisa lebih dari 70 itu. Oke, 70. 70 dipotong umur sebelum balik. Anggap 15 tahun, 55. 55 dari 70. Ya, ini umur seseorang sudah mulai dicatat. Tapi 70 itu, 55 ini enggak utuh ya. Dikurangi tidurnya. Orang tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, tidur, enggak beribadah, rata-rata 8 jam. Berarti sepertiga umurnya untuk tidur. Kira-kira 23 tahun dari 70 tahun itu ya, atau kalau 55 ambil sepertiganya berapa? Ya, 18 tahunan. tinggal berapa? 37 itu emang mau diisi ibadah semua? Gak mungkin. Ada MCK ya toh, mandi ke belakang ini itu, satu hari rata-rata 1 jam ya insya Allah ada ya. Dalam seumur hidup kita mungkin bisa 2 tahun itu kalau dikumpul-kumpulkan itu MCK-nya. Belum lagi senda gurau-nya kita, main-mainnya kita, pikniknya ya. Untuk ibadah tinggal sedikit sekali ya. Total itu mungkin kita ibadah sama Allah 1 hari berapa jam sih? Ya, sholat 5 waktu ini menghabiskan waktu kita berapa jam? Paling 1 jam. Tambah rawatibnya, anggap 1 jam lagi, 2 jam. Zikirnya berapa? Anggap 1 jam, 3 jam ya. Cuman 3 jam kira-kira untuk ibadah yang namanya sholat. Yang lainnya Allah berikan kita untuk ma'isyah, untuk hidup. Jadi kita ini ibadah dari umur yang diberikan ini hanya sekian persen. Artinya kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita, ya selama sekian tahun itu saja kita berhak untuk mendapatkan balasan kan, mestinya gitu. Kita ibadah berapa tahun dari umur kita yang total, anggap 10 tahun. Ya adilnya kita ini diberi pahala, dikasih nikmat 10 tahun, setelah itu sudah selesai. Ya. Tapi kenapa kok kekal selamanya? Karena apa Allah memberikan kita kenikmatan berupa jannah yang kekal? Dan kenapa juga sebaliknya Allah menghukum orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, pokoknya yang masuk kategori kafir, kufur akbar, dengan siksa yang selamanya? Apa jawabannya? Karena apa? Karena niat, kif, karena niat. Yang kafir? Ya, jadi itu karena niatnya. Orang mukmin, al-abdul mukmin yang meninggal dalam keadaan iman, itu dia sudah membuktikan bahwa sampai kapanpun ya Allah, engkau mau kasih umur saya 60 tahun, 70, 80, entah, dia kan gak tahu umurnya berapa kan. Tapi sampai akhir hayat, dia dalam keadaan ibadah kepada Allah, muwahid. Dan itulah perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah gak paham, wa'bud rabbaka asyra sinin, 15 sana, 20 sana. La, hatta ya'tiyakal yaqin. Dan dia sudah memenuhi perintah ini, berarti dalam hatinya dia memang berniat, sampai kapan pun aku dihidupkan, aku akan terus mengabdi kepada Allah. Itulah yang menjadi alasan Allah memberikan dia balasan yang kekal di jannah. Orang kafir juga begitu. Buktinya apa? Kan dia cuma 60 tahun umurnya. Buktinya dia mati masih dalam keadaan kafir. Mau 70, mau 100, selama dia mati alal kufur, idzan huwa kafir. Makanya Allah kasih pahala dengan niatnya juga. Makanya para salaf mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Belajar, pelajari masalah niat ini, karena itu adalah lebih menyampaikan seseorang daripada amalan dia sendiri. Amalan ini banyak afatnya, banyak cacatnya. Mungkin dia gak sesuai dengan sunnah, tertolak. Mungkin dia terhalang, gak bisa sempurna. Tapi Allah tetap kasih pahala yang sempurna dengan niat yang ikhlas tadi itu. Jadi pokoknya semua itu ada sebabnya, dan diantara sebab itu adalah niat yang tidak beres. Jadi kita jangan cepat-cepat menjustifikasi, menghukumi sesuatu yang hanya kita lihat dengan sepintas. Kita gak tahu semuanya. Maka dalam hadis yang lain, hadis tentang orang yang beramal dengan amalan ahlul jannah sampai sudah hampir mati, jadi belum mati ya, hampir mati, dia berbalik mengamalkan amalan ahlul nar dan mati dalam keadaan itu sehingga dia masuk neraka. Lah, amalan ahlul nar ini lihat-lihat, kalau amalannya itu membatalkan keislamannya, ya dia selamanya masuk neraka. Tapi kalau itu bukan amalan yang membatalkan keimanan, ya dia, sebagaimana kata Ibnu Hibban, ya, Imam Ibnu Hibban, kullu ma kullu ahadith al-wa'id fi fil kitab wa sunnah makrunatun, ya. Dalam Shahih Ibnu Hibban beliau mengatakan semua hadis-hadis yang sifatnya ancaman dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka ini ada yang menyertainya. Ancaman ini hanya terrealisasi kalau Allah tidak memaafkan orang ini dengan maafnya, atau tidak menerima syafaat dari para pemohon syafaat, baru ancamannya akan terrealisasi. Seseorang diancam masuk neraka, itu tidak harus dimasukkan ke dalam neraka, enggak. Ya terserah Allah gitu loh. Kalau Allah mengancam kemudian tidak merealisasikan, itu bagus. Itu bukan dusta secara bahasa, itu malah baik itu. Ya. Tapi kalau janji enggak ditepati, itu yang enggak baik. Ancaman enggak ditepati itu bagus. Ya. Qala syair, wa inni in au'adtuka aw wa'adtuka lamukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Wa inni in au'adtuka, au'ada itu namanya mengancam, aw wa'adtuka menjanjikan, janji itu biasanya yang baik-baik, lamukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Aku akan mengingkari ancamanku dan akan menepati janjiku. Tepat janji itu bagus. Itu Allah enggak mungkin. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Mi'ad itu janji yang baik-baik. Tapi kalau wa'id, ya, wa'id itu namanya ancaman, itu mungkin saja tidak direalisasikan. Fadlum minallahi wa rahmah. Ya, karena rahmatnya Allah. Mungkin karena Allah mengabulkan syafaat Rasulullah SAW atas dirinya, atau amal-amal solehnya memberikan syafaat, Al-Quran umpamanya, atau kerabatnya ada yang memintakan syafaat dan diterima, sehingga mengcancel hukumannya ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ini orang sudah beramal amalan-amalan ahlul jannah, ya, menjelang mati dia beramal dengan amalan ahlun nar, kemudian dia masuk neraka, jangan difahami, waduh kalau gitu percuma dong. Percuma kita beramal dengan amalan ahlul jannah. Ini sesat namanya. Kesimpulannya kesimpulan yang menyesatkan. Ya. La Rasulullah bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib fi sahihain, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutibat maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Qalu ya Rasulullah, afala afala natawakkal alal kitab wa nada'ul amal. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah dicatat tempat tinggalnya di jannah atau di nar. Ya Rasulullah, kalau begitu ya mending kita bersandar aja kepada ketentuan Allah itu. Enggak usah beramal dong kalau begitu. Qala la, i'malu. Enggak, tetap kalian harus beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Faman kana min ahli sa'adati fasayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Waman kana min ahli syaqawati fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Thumma tala wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rasulullah SAW menceritakan bahwa masing-masing sudah dicatat. Ini fulan min ahli nar, fulan min ahli jannah. Terus sahabat nyimpulkan, kalau gitu kita bersandar saja ya Rasulullah, enggak usah beramal. Jawabannya, lah emang kamu sudah tahu jadi apa? Ya enggak? Kan enggak dikasih tahu kita. Cuman Allah sudah tahu gitu loh. Allah sudah menentukan, kita enggak dikasih tahu. Terus mau beralasan bagaimana? Nah, kata Rasulullah, ya emal, jangan kamu bersandar kepada kitab, kepada sesuatu yang kamu gak tahu. Gak bisa diterima, secara logika gak bisa diterima. Sesuatu yang kita tidak tahu gak bisa jadi alasan kan. Kalau sudah tahu jadi alasan. Kalau gak tahu, contoh, orang divonis sakit, bapak ini sakit, apakah dibenarkan si pasien ini, udah saya gak mau berobat, ya dok, sudah divonis sakit. Loh pak, tunggu dulu pak, bapak cuman pilek. Oh cuman pilek toh. Ini sudah tahu dia. Ketika dia cuma dibilang sakit, kemudian dia menyerah diri, gak dibenarkan kan? Kecuali kalau sakitnya ini sakit yang memang sudah tidak ada harapan sembuh lagi. Semua kasus penderita penyakit ini tidak pernah ada yang sembuh. Nah ini lain soal. Contoh kanker sudah stadium 6 kalau ada. Penyumbatan sudah 99%. Enggak bisa bypass, enggak bisa apa-apa. Ya dia juga ngapain sih sudah. Sudah tahu gitu loh nasibnya apa. Tapi kalau kamu ini sakit terus enggak mau berobat. Dia ingin bersandar, sudah saya sakit kok, buat apa saya berobat? Nah itu ibarat orang yang ingin bersandar dengan takdir Allah yang tidak dia ketahui. Sebagaimana orang seperti ini tidak bisa dianggap benar, maka orang yang bersandar kepada takdir yang tidak diketahui juga tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi, i'malu kata Rasulullah, tetap beramal. Karena masing-masing akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang menghantarkan dia kepada tempat terakhirnya. Kalau dia termasuk calon penghuni jannah, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan ahlu jannah. Kalau dia calon penghuni nar, dia akan dimudahkan. Allah bilang dimudahkan, ya tidak dipaksa kan? Tidak, diberi kemudahan taufik. Ya, manusia ini asalnya dia itu zalum, jahul, kafar. Ya, bakat asli manusia itu seperti itu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Itu tabiat asli manusia. Innal insana ladhulumun kaffar. Ada sebagian manusia yang diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Allah membimbing ini itu karunia. Kalau Allah enggak membimbing, Allah enggak zalim toh. Enggak zalim. Gitu loh. Dia dibiarkan saja sama Allah, enggak dikasih hidayah, enggak dikasih taufik. Kira-kira kemana nasibnya orang yang tidak dibimbing itu? Ya kan dia mengikuti fitrahnya, fitrah aslinya dia itu seperti itu. Tapi baiknya Allah, Allah kasih dia akal. Kasih dia panca indera. Pendengaran, penglihatan, kasih untuk berpikir. Allah utus Rasul ngajari, ini loh jalan baik seperti ini. Turunkan Al-Quran. Allah utus malaikat. Tapi juga Allah ciptakan iblis dan syayatin. Nah tinggal Allah sudah jelaskan ini, kalau kamu begini, begini, begini, begini, hati-hati. Nar, kekal. Kalau begini, begini, begini, begini, insya Allah jannah. Silakan pilih. Jadi kita gak punya alasan ketika itu untuk beralasan dengan takdir, kita sudah ditakdirkan sebagai orang begini, begini, begini, begini, ya, kecuali untuk sesuatu yang sudah terjadi dan kita sudah bertaubat darinya, baru kita boleh beralasan dengan takdir. Adapun sesuatu yang belum terjadi, ya, atau sesuatu yang sudah terjadi namun kita belum bertaubat, kita gak boleh sama sekali berdalil dengan takdir. Hanya bagi orang yang sudah bertaubat dari kesalahannya, dia boleh mengatakan ini sudah qadarullah. Ya. Sebagaimana kisahnya Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam yang saling berdebat, ihtajja Adam wa Musa. Faqala Musa, "Ya Adam, akhrajtana minal jannah." Faqala Adam, "Ya Musa, atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an ukhlaq bi 50,000 sana?" Fahajja Adam Musa, kata Rasulullah. Adam dan Musa berdebat. Musa mengatakan, "Hai Adam, kamu ini gara-gara kamu kita jadi keluar dari jannah." Artinya kalau dia tidak, beliau tidak bermaksiat dengan memakan pohon yang dilarang untuk didekati, otomatis anak cucunya di jannah semua. Bapaknya di jannah enggak keluar, ya otomatis kita semua di jannah. Nah, Musa menyalahkan nenek moyangnya karena dia menyebabkan keluarnya umat manusia ini dari jannah. Apa kata Adam? "Ya Musa, hei Musa, apa kamu akan menyalahkan saya Karena perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah itu bakal terjadi sebelum Allah menciptakanku 50 ribu tahun bahkan. Sebelum aku diciptakan Allah sudah menentukan 50 ribu tahun yang akan datang akan muncul manusia, akan mencipta manusia yang namanya Adam. Saya larang dia untuk mendekati pohon dan dia mendekati dan dia makan sampai dia turun ke bumi. Tapi kapan Adam mengatakan seperti itu? Setelah dia bertaubat. Di surat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Setelah itu terjadi, Adam mendapatkan ilham dari Allah beberapa kalimat yang dia ucapkan sebagai bentuk taubatnya, kemudian Allah menerima taubatnya. Sudah bertaubat. Fataba alaih. Allah menerima taubatnya. Itu baru seseorang boleh beralasan dengan takdir. Adapun sebelum dia bertaubat lah. Alasannya apa? Allah enggak maksa kamu berbuat begini kok. Kan atas pilihanmu sendiri. Atas kehendakmu dan atas kemampuanmu. Tidak dipaksa oleh Allah. Jadi itu masalah yang penting kita ketahui sepintas atau berkaitan dengan takdir di sini. Kita mau adzan dulu. Jadi dilanjut lagi. Takdir. Qala rahimahullah anna Allah Ta'ala amaral abda wa nahahu. Allah Subhanahu wa taala itu memerintah hambanya dan juga melarang hambanya. Wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Dan Allah tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuan. Tidak membebani kecuali sebatas kemampuan. Qala Allah fattaqullaha mastata'tum. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. قال ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص خلاصا منه. Andai manusia ini dipaksa untuk berbuat sebagaimana keyakinan kaum Jabriyah, kita ini dipaksa tidak bisa menghindar dari paksaan ini, berarti dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Fakana lakana mukallafan, berarti dia itu dibebani untuk atau untuk melakukan sesuatu yang dia tidak bisa meninggalkannya sama sekali. Wahada batil. Ini batil karena bertentangan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyah bijahl, oleh karena itu ketika seorang hamba ini melakukan maksiat karena ketidaktahuan atau lupa atau paksaan, dosa enggak? Enggak. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Qala Allah qad fa'altu. Ini bukan di ayat ya, di hadis. Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini berbuat yang tidak sengaja atau lupa. Allah mengatakan, "Ya. Ya. Saya tidak akan hukum kalau kamu melakukan sesuatu karena tidak disengaja atau karena lupa." Jahal. Ya. Jahal tidak tahu berbuat karena ketidaktahuannya, ya, itu tidak dicatat sebagai dosa antara dia dengan Allah. Kalau antara dia dengan manusia, ya, asal itu menimbulkan kerugian, tetap harus ditanggung kerugian itu. Ya. Banyak orang nggak paham masalah ini. Wah, saya belum tahu kok, saya nggak sengaja. Iya nggak sengaja, tapi kalau menimbulkan suatu kerugian, ya, menghilangkan, merusak, ya. Pokoknya ada itlaf, berkurang nilainya gara-gara perbuatan orang lain, maka itu madmun syar'an. Secara syar'i itu harus ditanggung. Enggak enggak sengaja itu antara pelaku dengan Allah enggak dosa, tapi antara pelaku dengan orang yang dirugikan itu tetap hak itu dilindungi oleh Islam. Jangankan kita, sahabat aja kalau berbuat yang merugikan orang lain ditanggung sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang pernah dalam kisah kejadiannya pasukan yang dikirim oleh beliau di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya, untuk menyerang suatu kabilah, saya lupa namanya, Hawazin atau apa ya, lupa nah. Itu Khalid bin Walid berijtihad di situ. Dia memahami teriakan mereka itu sobakna, sobakna. Mereka enggak faham. Mestinya mereka mengatakan aslamna. Mereka enggak bisa, enggak ngerti harus mengatakan apa. Mereka mengatakan sobakna. Nah, sobakna ini difahami oleh Khalid bin Walid sebagai bentuk mereka tetap dengan keyakinan kufur mereka. Adapun Ibnu Umar dan yang lainnya memahami enggak, ini mereka mau masuk Islam. Ketika itu Khalid sudah mengultimatum radhiyallahu anhu agar tawanan-tawanan perang itu dibunuh aja semuanya. Masing-masing yang punya tawanan dibunuh karena mereka enggak mau masuk Islam. Ibnu Umar tidak mau karena dia tahu ini salah paham ini. Komandannya lagi salah paham. Jangan kalian turuti. Akhirnya terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, dibunuhlah sekian orang. Disampaikan itu kepada Rasulullah, Rasulullah tabarra. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari perbuatannya Khalid, bukan dari orang, tapi dari perbuatannya, karena perbuatannya salah. Setelah itu dibayar diatnya sama Rasulullah. Dibayar diatnya dari Baitul Mal yang kaum muslimin. Karena itu ada yang jatuh korban, sudah terlanjur dibunuh. Makanya bunuh orang Islam tidak sengaja itu ada diatnya enggak? Ada. Cukup minta maaf, afwan ya akhi, tidak sengaja. Batokmu tidak sengaja. Wes mbok pateni kok tidak sengaja. Ada enggak sengaja nyerempet mobilnya orang penyok, afwan. Iya. Tapi kalau dituntut suruh bayar, harus bayar. Syar'i itu begitu. Kalau enggak mau bayar itu enggak syar'i. Ya. Karena enggak harus memaafkan. Enggak harus. Islam memberikan hak kok. Karena ada itlaf. Ada sesuatu yang sifatnya menimbulkan kerusakan. Semua tindak-tindak aniaya yang tidak disengaja, apalagi disengaja. Enggak disengaja itu kalau menimbulkan kerusakan tetap ada diatnya, ada tebusannya. Jadi kembali ke masalah yang kita bahas tadi, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana, yaitu kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan maafkan. Tapi kalau antara ada kaitan dengan manusia, ya diselesaikan dulu. Ya. Mending selesai di sini. Ya. Jauh lebih ringan selesai di sini daripada harus diselesaikan di sana. Syekh di sini menjelaskan ketika seseorang itu dipaksa tidak bisa keluar dari kehendaknya Allah, berarti dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dia hindari, bertentangan dengan ayat Allah itu sendiri. Alasan berikutnya, anna qadarullah sirrun maktum la ya'lamu illa ba'da wuqu'il maqdur. Takdir Allah itu rahasia yang tidak mungkin diketahui kecuali setelah terjadinya. Iya kan? Sudah terjadi baru ternyata sudah tentunya begini sama Allah. Adapun kehendak seseorang itu mendahului perbuatan atau munculnya belakangan. Kehendak itu mendahului atau belakangan? Mendahului. Sebelum dia berbuat, dia berkehendak atau? Nah, apakah boleh seseorang beralasan, ya, dijelaskan sini oleh Syekh, wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu itu mendahului kelakuan itu sendiri, mendahului perbuatannya. Fatakunu iradatuhul fi'l ghairu mabniyatin ala ilm, sehingga kehendaknya ini tidak dibangun atas dasar ilmu. Ilmu tentang takdir maksudnya. Karena dia enggak tahu takdirnya ini apa, enggak tahu. Wong dia belum berbuat, ya kan? Ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Jadi kehendak dia ini tidak dibangun atas dasar bahwa dia sudah tahu apa ketentuan Allah. Semua yang menjadi kehendak manusia itu tidak dibangun atas dasar dia sudah tahu. Enggak. Jadi dibangun atas dasar sesuatu yang dia belum tahu sebetulnya. Wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk beralasan dengan takdir. Ya, id la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamu. Karena seseorang tidak punya alasan untuk sesuatu yang dia belum tahu. Kalau dia sudah tahu, kayak tadi itu orang sakit sudah tahu penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan, baru dia beralasan kalau enggak mau berobat. Ya. Jadi, kamu ngapain enggak berangkat kerja? Percuma, saya enggak akan bisa sampai ke tempat kerja. Lah kenapa? Pokoknya enggak bisa, no. Alasannya apa? Oh, ternyata ada umpamanya kendaraan enggak ada, becak enggak ada, transportasi enggak ada sama sekali, ya. Atau karena ditutup total, ada konvoy ada apa, saya enggak akan bisa berangkat jam segini. Ah, kalau sudah ada alasannya jelas dan memang itu sesuai dengan realita, baru bisa diterima. Kalau dia enggak tahu apa yang menghalangi dia sebetulnya, enggak bisa diterima. Berikutnya, annana naral insana yahris ala ma yulaimhu min umuri dunyahu hatta yudrikah. Kita menyaksikan manusia ini berusaha untuk mengusahakan berkenaan dengan perkara dunianya ini, berusaha untuk membuat dirinya nyaman di dunia, iya kan? Tabiat manusia itu berusaha bagaimana supaya dia ini nyaman, enak tinggal di tempat yang cocok, ya, kendaraan yang enak. Itu sudah tabiat manusia. Wala ya'dil anhu illa ila ma la yulaimuhu thumma yahtajju ala udulihi bil qadar. Dan kita menyaksikan enggak ada orang yang meninggalkan apa yang dia itu nyaman di situ, beralih ke kondisi yang tidak nyaman, ya. Dalilnya apa? Sudah ditakdirkan sama Allah. Ada yang bilang gitu. Kamu ngapain? Wong tadinya sehat, ya, tahu-tahu masuk rumah sakit. Sudah ditakdirkan sama Allah saya masuk rumah sakit. Ada yang berkata seperti itu. Ya. Kamu ngapain tadi penghasilanmu 1 bulan 100 juta kok sekarang enggak kerja? Sudah ditakdirkan sama Allah saya enggak kerja. Ya. Enggak ada kan yang bilang begitu? Enggak ada yang beralasan dengan takdir dalam perkara-perkara dunia. Kamu lapar. Iya. Lah kenapa enggak makan? Lah takdirnya enggak makan saya. Enggak ada orang bilang begitu. Ya. Perkara-perkara yang sifatnya berdasarkan sebab akibat, enggak ada satu orang pun berdalil dengan takdir kecuali orang enggak beres akalnya. Ya. Kalau dia masih berakal sehat, dia enggak akan berdalil dengan takdir karena dia tahu semua itu ada sebabnya. Saya begini karena saya sakit, saya masuk rumah sakit. Saya tinggalkan karena apa, terserah alasannya apa yang jelas, ada alasannya, ada sebab yang jelas gitu loh. Saya enggak makan karena saya lagi sakit perut, lapar tapi saya enggak bisa makan. Oh, iya, yeah, wajar. Falimadza ya'dul amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadhurruhu thumma yahtaju bil qadar. Lantas kenapa dalam masalah din seseorang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dinnya, beralih kepada hal-hal yang membahayakan dinnya, kemudian beralasan dengan takdir. Paham? Ya. Sama, kaidahnya sama. Sebagaimana enggak bisa diterima seseorang berdalil dengan takdir dalam perkara dunia, yang enak-enak ditinggal, beralih kepada yang tidak enak. maka nggak bisa diterima juga seseorang dalam masalah agama dia berdalil dengan takdir, ya, karena dia berdalil dengan sesuatu yang dia nggak tahu sebelumnya. Dan memang Allah nggak akan memberitahu sampai dia menentukan pilihan itu dan merealisasikan pilihannya. Afalaisa sya'nul amrayni wahidan, bukankah keduanya itu sama sebetulnya? Nah, wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik, contoh untuk lebih jelas. Ada dua jalan di hadapan kita. Satu mengarahkan kita ke daerah yang kacau balau. Isinya perampok, isinya walhasil pembunuhan dan lain sebagainya. Yang satu lagi, pokoknya ini serem lah ini. Nasibnya menyeramkan sekali. Kalau kita lewat sini nanti kita akan mencapai sebuah kota yang sangat menyeramkan dan sangat membahayakan. Ya. Yang satu lagi, jelas arahnya itu, ini kamu akan masuk ke kota yang nyaman, orangnya baik-baik. Datang langsung dijamu, dikasih tempat yang enak, masya Allah, nggak akan ketakutan, nggak akan kelaparan, pokoknya stamin, ya, dijamin nikmat. Nah, kira-kira orang ini milih yang mana? Ya, dia akan pilih yang mana? Tentu dia akan milih jalan yang kedua, kan sudah dikasih tahu. Ini arahnya ke sana loh. Yang ini arahnya ke sana. Di sini enggak enak, di sini enak. Ya. Orang yang berakal, berakal sehat, enggak mungkin dia sengaja milih jalan yang menyeramkan tadi itu. Ya. Kemudian dia beralasan dengan takdir. Enggak mungkin. Orang kalau akalnya masih sehat, loh, yang maksa kamu untuk ke sini siapa? Kan orang pertanyaan begitu, loh, siapa yang maksa kamu? Enggak ada yang maksa kamu untuk menyusuri dari ini, kok kamu beralasan saya sudah ditentukan ke sini. Padahal dia bisa milih. Gitu loh. Bahkan Allah memberikan kesempatan untuk balik lagi enggak apa-apa. Terlanjur masuk, balik lagi enggak apa-apa, tobat kan begitu. Terlanjur, balik enggak apa-apa, selama belum sampai ke sana, belum mati, masih bisa tobat. Terus kok berdalil dengan takdir. Nah, jadi enggak bisa dijadikan alasan. Poin berikutnya yang terakhir berkenaan dengan bagaimana supaya orang itu tidak salah paham tentang takdir. Annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibat aw fa'alahu minal ma'asi. Orang yang berdalil dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Orang yang berdalil dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau bermaksiat. Andai orang yang seperti ini pola pikirnya itu dizalimi oleh seseorang, dirampas hartanya, dilukai badannya, atau mungkin pokoknya dizalimi lah, diperkosa atau diapakan dengan oleh orang lain, dan si pelakunya ini beralasan dengan takdir, dia mau terima enggak? Enggak mau terima. Mau terima? Tidak mau terima. Nuntut. Loh kan dia juga melaksanakan takdir. Nah, artinya bisa dibalik gitu. Cara berpikir itu bisa dibalik. Dia tidak akan pernah bisa menerima alasan karena takdir dalam hal-hal yang merugikan dia di dunia. Dia pasti akan mencari alasan-alasan yang memang harus bisa diterima. Jadi memang itu alasan tidak masuk akal itu ya. Berdalil dengan takdir itu alasan yang tidak masuk akal dan tidak pernah bisa dibenarkan. Apalagi kalau si malingnya ini mengatakan, loh jangan salahkan saya karena tingkah laku saya ini atas takdir Allah. Dia gak akan bisa menerima alasan ini. Terus kalau emang gak bisa diterima, kenapa kamu juga beralasan untuk melanggar melanggar haknya Allah atas dirimu, ya ini untuk ditaati, tidak dimaksiati. Wa yuzkar konon Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dihadapkan kepada seorang maling. Ada maling dibawa ke hadapan Amirul Mukminin, ya, yang sudah layak untuk dipotong tangannya. Akhirnya dipentang, ayo potong tangannya. Mahlan ya Mirman, tunggu sebentar ya Mirman. Ini malingnya sok keminter. Fa innama saraqtu biqadarillah. Malingnya rupanya qadariyah ini. Saya mencuri karena takdirnya Allah kok, mau dipotong. Qal wa nahnu innama naqta'u yadaka biqadarillah. Ya kita juga motong dengan takdirnya Allah juga. Sama-sama. Ya. Kamu mencuri dengan takdirnya, kita potong juga dengan takdirnya Allah. Benar kan? Ya benar. Jadi itu poin-poin yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang beralasan. Saya sudah ditakdirkan begini atau begitu, kecuali kalau dia sudah bertaubat dari kesalahannya. Taubat artinya dia nggak ngulang lagi. Ya, ditinggalkan itu dosa itu. Jadi orang istiqomah dulu begini, begini, begini. Ya itu takdirnya Allah. Saya sudah nggak seperti itu sekarang. Itu boleh berdalil dengan takdir ya. Kalau belum bertaubat mamnu, enggak boleh. Wallahu taala alam. Ada yang kurang jelas? Jelas berarti. Hubungannya dia miskin sama enggak ngaji apa? Alasan dia enggak ngaji karena dia sekarang. Kenapa dia enggak menerima? Coba jelaskan. Loh enggak, artinya dia tidak menerima ini sebagai takdir Allah, dia menjadi orang yang miskin. Ini jadi harus difahami, ada sesuatu yang sudah terjadi dan berlalu, ada sesuatu yang sifatnya masa depan. Yang dia enggak menerima itu paling adalah keadaan yang sudah berlalu atau yang sekarang dia rasakan kan? Tapi yang akan datang kan dia nggak tahu, gitu loh. Kalau seseorang saya nggak bisa nerima takdir untuk sesuatu yang akan datang, loh kamu nggak tahu kok kamu bisa nggak nerima. Kecuali kamu sudah memvonis dirimu jadi miskin selamanya, ya itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Itu dalilnya orang musyrik itu, hati-hati. Wa qalu law syaa rabbuna law syaa Allah ma asyrakna nahnu wala abauna. Kalau Allah berkehendak kan kita enggak jadi orang musyrik. Dia, mereka enggak mau masuk Islam berdalil dengan takdir untuk sesuatu yang masih terbuka peluangnya. Dalilnya orang musyrik itu. Salah itu, hati-hati. Kalau Allah menghendaki kita untuk masuk Islam, kita masuk Islam. Sekarang alasan dia, kenapa dia harus merasa bahwa dia akan miskin selamanya? Kehidupan dunia itu begitu, berubah. Tidak ada orang di manusia di dunia ini keadaannya sama terus. Ya. Pasti dia akan mengalami naik turun. Ya. Kadang dia di bawah, kadang di atas, kadang sehat, kadang sakit. Kita tidak tahu, kita ini akhirnya bagaimana kita tidak tahu. Sehingga seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir atau tidak menerima takdir. Dia belum tahu kok tidak menerima. Ya. Kalau sudah terjadi, ya kamu gak bisa menolak, sudah terjadi gimana ditolak? Gak masuk akal juga gitu loh. Sudah berlalu kok, sudah kemarin kita gak mau terima, sudah terjadi mau apa? Itu akluhu fi syai. Akalnya gak beres itu. Orang yang tidak menerima sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sedang terjadi, ya imma kita dilihat apa alasannya, apa sebabnya. Pelajari dong apa sebabnya, karena Allah pasti ada sebabnya. Mungkin karena kamu banyak maksiat. Gitu. Karena kamu banyak maksiat, atau mungkin juga ini bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan konsekuensi dari iman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Allah bersumpah lam taukid nun taukid. Benar-benar pasti kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen. Wabashirish sabirin. Tapi berbahagialah orang-orang yang sabar. Nah, itu ujian. Allah juga tidak akan menerima iman Anda, ya fulan, ya miskin. Allah tidak akan menerima iman kamu sebelum Allah menguji dan membuktikan kamu ini betul-betul percaya. Di antara yang harus dipercaya adalah iman kepada takdir. Kalau enggak percaya sama takdir, enggak masalah buat Allah. Berarti dia memilih untuk kufur. Ya. Pilih untuk kufur. Harus iman kepada takdir itu harus. Rukun min arkanil iman. Ya. Jadi sadarkan dia. Hati-hati. Kamu gak percaya, gak bisa menerima takdir itu bukan kamu terus beruntung. Apa untungnya? Coba. Coba suruh mikir untungnya apa. Wong takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kita kalau belum jadi kita gak tahu. Sudah terjadi gak dipercayai. Untungnya apa? Hatta orang kafir percaya. Kalau sudah terjadi loh ya. Wong namanya sudah terjadi, sudah dilihat kok. Tapi kalau belum terjadi, terus apa yang mau diimani wong belum terjadi? Allah masih memberikan kita peluang. Sesuatu yang sudah terjadi dan tidak diimani, ini menjadikan kita ini belum beriman. Batal imannya. Karena rukun min arkanil iman. Tidak percaya kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah tidak zalim dengan ketentuannya itu. Semuanya bihikmah. Ada hikmahnya pasti. Tidak mungkin zalim. Itu mungkin dia merasa dirinya terzalimi. Itu mungkin masalahnya. Yang menjadikan dia tidak mau menerima itu karena dia merasa terzalimi. Sadarkan dia. Tidak ada, tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada manusia. Kenapa? Zalim itu apa sih? Hah? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau at-tasarrufi mulkil ghair bi ghairi idznihi. Ngotak-atik punya orang lain tanpa izin. Tidak mungkin tuh ya Allah ngotak-atik punyanya orang lain. Lo yang sini punyanya Allah semua kok. Tidak ada yang punya kecuali Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di bumi. Jadi la yutasawwar, tidak bisa dibayangkan kalau Allah zalim, itu tidak bisa dibayangkan. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah enggak zalim, mereka yang zalim pada diri mereka sendiri. Imma zalim karena banyak dosa sehingga dihukum sama Allah, itu hukuman. Iya toh? Atau itu bukan bentuk kezaliman tapi bentuk ujian dari Allah. Atau bentuk rahmah. Rahmat. Jadikan miskin, kalau kaya dia lupa sama Allah. Kulkasnya penuh, beras ada terus, air enggak pernah putus, listrik enggak pernah padam, anak istri enggak pernah sakit, lupa dia sama Allah. Ketika seret kondisinya, buka kulkas kosong, buka rekening BCA tinggal 10.000, ya, mikir, ya toh, meminta ke siapa? Minta sama Allah. Itu rahmat itu. Coba kalau dia dibiarkan, dia makin jauh sama Allah. Dengan dikasih kondisi seperti itu, dia nangis, hanya bisa nangis sama Allah. Di pembaringan sudah difonis komplikasi, meminta sama dokter, mengharapkan dokter bisa menyembuhkan dia. Tidak ada, mintanya sama Allah, ingatnya sama Allah. Ada rahmah min Allah. Cuman dia melihat dengan sisi yang salah. Sudut pandang itu penting. Seorang mukmin tidak melihat dirinya dari sisi itu, enggak. Pasti ada sisi lain. Orang harus diamputasi kakinya kena penyakit gula. Ya memang diamputasi itu kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tapi kalau enggak diamputasi menjalar terus, bisa-bisa separuh tubuhnya diamputasi, enggak bisa hidup artinya. Iya kan? Artinya dia harus lihat ini pilihan ini pahit, tapi ada baiknya di situ. Nah paling antum sentuh dari sisi itu aja. Ya. Kalau kira-kira ini karena dia tidak bisa merasa berat, ini sadarkan ini bagian dari iman, konsekuensi. Kita gak akan lulus ketika kita masuk sebuah perguruan tinggi hanya dengan klaim saya sudah paham semua pelajaran. Gak akan diluluskan gitu. Harus ada ujian. Ya ini ujiannya begini. Antum juga gak akan dianggap lulus mengatakan amanna. Saya sudah beriman ya Allah, saya percaya takdir, saya percaya ini. Buktinya percaya takdir. Apa buktinya percaya takdir? Wong belum diuji, ya enggak? Nah, gitu. Wallahu taala alam. menasihatinya. Antum ajak dia untuk sesuatu yang menarik secara dunia. Dia alasannya sama enggak? Hah? Ini itu di balik pintu itu ada 1 juta rupiah. Kamu sholat 2 rakaat terus ambil itu. Kira-kira jawabannya apa? Oh, saya belum dapat hidayah. Ada yang bilang gitu. Bahlul itu yang bilang gitu. Bahlul itu yang bilang gitu. Hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu irsyad. Amma hidayah itu irsyad sudah datang. Selama orang sudah dikasih tahu ini sesuatu yang dicintai oleh Allah, ini yang diridhai oleh Allah, itu hidayatul irsyad. Nah, hidayatul taufik ini perlu kesungguhan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, kami akan kasih hidayatul taufik kepada jalan-jalan yang kami ridhai. Ya. Selama ada kemampuan, apa alasannya? Saya belum dapat hidayah. Kamu enggak mau. Kamu enggak mau memang. Ya. Sebagaimana orang yang nolak ini apa? Enggak, saya enggak mau. Saya punya triliunan. Cuma 1 juta buat apa? Emang dia enggak mau gitu loh. Kalau dia bilang saya belum dapat hidayah, ya itu bohong itu. Itu untuk menutupi dia tuh malas. Untuk menutupi dia masih berarti hawa nafsunya. Pakai bahasa seperti itu. Karena buktinya kalau untuk masalah dunia enggak ada orang berdalil dengan itu kan. Oh, sudah dikasih tahu ada di sana, dikejar kok. Kenapa kok ini sudah dikasih tahu enggak dikejar ya? Dia masih malas. Atau imannya dia itu masih pasang surut. Ya, karena iman itu berpengaruh langsung terhadap respon kita terhadap perintah dan larangan. Ya. Ibaratnya ada berita nanti kampung ini, kampung apa namanya, Ujang Sawit, Ujang Sawit ini jam 8 malam akan diserbu sama gerombolan perampok bersenjata api. Ini berita ini, terutama Masjid At-Tin. Berita ini mesti ada 2 sikapnya secara garis besar. Percaya atau ora percaya. Yang dengar berita ini imma percaya atau enggak percaya. Yang percaya dia akan siap-siap. Ya, kalau dia merasa bisa melawan, dia akan lawan, dia siapkan dulu. Ya, setengah jam mepet. Jam 11 malam lah, jangan jam 8. Ya, setengah jam mepet. Jam 11 malam ya, yang belajar aikido kungfu pemanasan sik ya toh, ngelemeske tangan, ngelemeske sikil. Ya, ngasah parang. Yang enggak punya kemampuan ya siap-siap. Ringkes-ringkes dokumen-dokumen penting, uang kabur dulu. Ya. Ini yang percaya. Yang enggak percaya, walah. Hoax. Ya. Kabar burung. Oh, hoax sih, ya. Bacanya hoax. Oh ya. Kabar burung. Ah, santai aja. Yang percaya setengah-setengah, ya jaga-jaga ning sambil ngantuk-ngantuk. Aku percaya ning ya ora pati yo. Jadi beda-beda. Ya ini orang yang tipikal seperti itu. Ya itu mungkin termasuk yang setengah-setengah itu. Jadi masalahnya pada dirinya dia. Ya, dirinya belum betul-betul percaya dengan janji Allah itu. Ya. Allah sudah ngasih kok, sudah ngasih. Iming-iming sudah jelas dari sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Dan dia diberi kemampuan. Yang antum ajak bukan orang yang lagi koma, bukan toh? Sehat kan? Bisa dia, kalau mau bisa gitu loh. Berarti dia emang gak mau. Gak mau ini alasannya apa? Belum percaya. Atau dia masih lebih merturutkan hawa nafsunya dia, ya. Dia masih lebih mentingkan sesuatu yang mata'ul hurur ini, Ya. Jadi itu alasan sebetulnya itu bahasa tidak jujur, tidak objektif. Ya. Buktinya kalau diajak untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, dia tidak akan beralasan dengan itu. Allahu ta'ala alam, mungkin cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.